crisis, crisis. The world is in crisis. No love to be found. There's so much blood shedding over the town. And the youth can't get no food to eat. The youth can't get no place to sleep. Do you really care? Do you ever share? A crisis, crisis. The world is in crisis. No love to be found. There's so much blood shedding over the town. And the youth can't get no food to eat. The youth can't get no place to sleep. Do you really care? Do you ever share? Simaklah sejenak cerita di sudut-sudut kota, kota Jakarta, woy yeah. Di mana manusia semangat mengejar impian, berangan-angan mencoba mengubah nasib, berjuang dan bertahan. Kadang demi sesuap nasi, banyaknya rintangan. Mama dan papa banting tulang untuk mengisi perut buah hati tersayang, untuk memberi dan menjaminkan masa depan, untuk menjaga dan lindungi dari ancaman, berbagai problema. Kian menumpuk dan datang tiada akhirnya. Kian beruntun masalah memukul, mendesak, mencengkram, menghantam. Oh sadarlah Jakarta, inilah crisis, crisis. The world is in crisis. No love to be found. There's so much blood shedding over the town. And the youth can't get no food to eat. The youth can't get no place to sleep. Do you really care? Do you ever share? Yeah, yeah, yeah. Ada kekurangan, perasaan belas kasih, ketidakberadaban terus melandai. Ku harap kau bisa ulurkan tanganmu untuk yang butuh bantuan, pada mereka yang menginginkan kemajuan. Hari kemenangan akan segera datang. Oh saudara, teruslah berjuang di masa krisis. Biaya hidup meninggi, bertambah kritis. Gajian tak mencukupi jika penghasilan tak lagi memadai. Apa yang kau lakukan untuk mengatasi ini? Masa krisis, biaya hidup meninggi, bertambah kritis. Gajian tak mencukupi jika penghasilan tak lagi memadai. Apa yang kau lakukan untuk mengatasi ini? A crisis, crisis. The world is in crisis. No love to be found. There's so much blood shedding over the town. And the youth can't get no food to eat. The youth can't get no place to sleep. Do you really care? Do you ever share? Yeah, yeah, yeah. Ulurkan tanganmu, ulurkan tanganmu, ulurkan tanganmu.